Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada kitab Taharah, yaitu seputar pembahasan qada'ul hajah dan adab-adabnya. Tentang qada'ul hajah, buang hajat, sekaligus adab-adabnya. Dan telah kita bahas tentang al-istinja wal-istijmar. Apa itu al-istinja? 6. Yaitu membersihkan kotoran dari dua jalan dengan menggunakan air, yaitu cebok dengan menggunakan air. Adapun al-istijmar, membersihkannya dengan menggunakan batu atau benda lain seperti tisu yang sifatnya membersihkan. Dan tentunya nanti di sana ada syarat-syarat di dalam al-istijmar atau benda-benda yang tidak boleh digunakan untuk beristijmar, walaupun bisa membersihkan. Insya Allah akan kita sebutkan. Dan telah kita jelaskan bahwasanya masing-masing di antara dua cara bersuci ini boleh untuk dilakukan dan mencukupi. Kalau dia hanya menggunakan istinja, yaitu hanya dengan menggunakan air, maka ini baik. Kalau dia hanya menggunakan dengan al-istijmar, maka ini juga baik dan tidak mengapa. Wal afdal al-jam'u bainahuma. Adapun yang lebih utama adalah menggabungkan antara keduanya, yaitu dengan mendahulukan al-istijmar, kemudian setelah itu al-istinja. Barakallahu fikum. Dan telah kita sebutkan juga bahwasanya al-istijmar minimalnya adalah dengan 3 kali lap atau 3 kali usap. Barakallahu fikum. Berdasarkan hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, barakallahu fikum, yang mana hadis ini ada ceritanya atau kisahnya. Ada seseorang ahlul kitab bertanya kepada beliau, qad allamakum nabiyyukum kullasyai'in hatta al-qira'ah. Apakah betul nabimu pernah mengajarkan atau sudah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu? Sampai-sampai urusan ke belakang pun juga diajarkan oleh nabi kalian. Urusan istinja pun sudah diajarkan oleh nabi kalian. Naam, kata Salman. Kemudian Salman mengatakan, nahana ya'ni an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bil yamin. Nabi melarang kami untuk beristinja menggunakan tangan kanan. Cebok menggunakan tangan kanan. Wa an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjarin. Dan nabi juga melarang kami untuk beristijmar kurang dari 3 batu atau kurang dari 3 lap, 3 kali usap. Walaupun satu kali misalnya sudah bersih, namun tetap dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan harus di barakallahu fikum dijadikan sampai 3 kali. Kemudian wa annastanjiya bi raji'in aw azmin. Dan nabi melarang kami untuk beristijmar, bersuci dengan menggunakan kotoran hewan atau tulang dari hewan. Barakallahu fikum. Hadis ini ikhwani fiddin menunjukkan betapa sempurnanya syariat Islam. Dan bahkan saking sempurnanya syariat Islam ini mengajarkan tentang bersuci. Dan juga di sini ikhwani fiddin menunjukkan kepada kita bahwasanya at-taharah memiliki kedudukan sangat tinggi di dalam al-Islam, dan bahkan sudah kita jelaskan di kajian-kajian sebelumnya di pembuka kitab Taharah, yaitu bahwasanya taharah ini adalah syartun liqabuli au syartun li sihhati shalah, syarat sahnya salat seseorang. Tanpa taharah maka salat seseorang tidak akan sah, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Al-mas'alatu tsaniyah, istiqbalul qiblati wastidbaruha hala qada'il hajati. Pembahasan yang kedua tentang qada'ul hajah, yaitu hukum menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat. Ketika buang hajat, baik itu besar ataupun kecil. Di sini dikatakan la yajuzu istiqbalul qiblati wala istidbaruha hala qada'il hajati fis sahra bila ha'ilin. Tidak dibolehkan untuk menghadap kiblat dan juga membelakanginya ketika buang hajat. Yang mana buang hajat dilakukan fis sahrat, sahra, tempat yang terbuka, bila ha'ilin, tanpa pembatas. Nah, tempat yang terbuka seperti pada zaman Nabi di padang pasir yang terbuka, tidak ada pepohonan. Barakallahu fikum. Maka dalam keadaan seperti ini dilarang untuk buang hajat menghadap kiblat atau membelakanginya. Menghadap kiblat, barakallahu fikum, atau membelakanginya, bila ha'ilin, tanpa adanya pembatas. Antara dia dengan kiblat tidak ada pembatas. Semisal dinding atau tunggangan atau kendaraan, barakallahu fikum, atau batu yang besar. Li hadithi Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha, walakin syarriqu aw gharribu." Berdasarkan hadith Abi Ayyub Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian hendak buang hajat, fala tastadbilul qiblata, maka janganlah kalian menghadap kiblat, wala tastadbiruha, dan janganlah kalian membelakanginya, walakin syarriku aw gharribu, akan tetapi menghadaplah kalian ke arah timur atau ke arah barat. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis ini yang mana posisi beliau di kota Madinah, dan bahwasanya posisi Ka'bah atau kota Mekah nam bagi penduduk Madinah adalah berada di sebelah selatan. Nah, sebelah selatan kota Madinah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu Nabi mengatakan di sini syarriku aw gharribu, maka menghadaplah kalian ke arah timur atau ke arah barat, supaya kalian tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Maka oleh karena itu bagi kita di sini penduduk Indonesia, barakallahu fikum, maka hendaklah kita menghadap ke utara atau ke selatan, barakallahu fikum. Kalau seandainya kita menghadap ke timur, maka kita akan membelakangi kiblat kalau di sini. Atau kalau menghadap ke barat, maka kita menghadap kiblat. Maka oleh karena itu kita menghadap ke selatan atau ke utara. Qala Abu Ayyub, berkata Abu Ayyub rawi hadzal hadits, faqadinna syama, maka kami mendatangi Syam, yaitu pada zaman futuhat setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Negeri Syam dibuka pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kami mendatangi Syam. Fawajadna marahiq qad buniyat nahwal Ka'bah fananharifu anha wa nastaghfirullaha. Kami mendapati WC-WC dibangun, sudah dibangun menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Fananharifu anha, maka kami merubah arahnya. Wa nastaghfirullah, dan kami meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini termasuk di antara keumuman para sahabat, hirsus sahabah, semangatnya para sahabat di dalam menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bermudah-mudahan, bergampang-gampangan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan mengatakan sebuah larangan, maka mereka akan mengatakan sami'na wa ta'na, serta merta. Namun mereka menjalankan tanpa peduli, walaupun itu merugikan dirinya, walaupun itu mengurangi hartanya dan segala kemungkinan yang mereka tangguh. Namun demikianlah, mereka adalah orang-orang yang mulia yang telah terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan oleh Allah sebagai pendamping nabi yang paling mulia. Nah, sehingga berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, barakallahu fikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melihat kepada hati-hati hamba setelah hati Nabi Muhammad, maka Allah mendapati hati-hati para sahabat Nabi adalah hati-hati yang mulia, hati-hati yang terbaik. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai pendamping-pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Maka dari sini ikhwan fiddin, kita mendapatkan sebuah pelajaran, yaitu larangan untuk menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat. Barakallahu fikum. Maka hendaklah kita mengarah ke arah utara atau ke arah selatan kalau kita berada di posisi negeri ini. Amma in kana fi bunyanin aw kana bainahu wa bainal kiblati syai'un yasturuhu fala ba'sa bidzalika. Adapun kalau seandainya dia berada di dalam sebuah bangunan atau antara dia dengan kiblat sesuatu yang, barakallahu fikum, yang menghijabinya, yang menutupnya, yang membatasi dia antara dia dengan kiblat, fala ba'sa bidzalika, maka tidak mengapa untuk dia buang hajat menghadap kiblat atau membelakanginya apabila posisi dia ketika itu berada di dalam sebuah bangunan atau antara dia dengan kiblat ada penghalang yang menghalangi dia antara kiblat dan posisi dia. Li hadithi Ibni Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadith Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baitih mustaqbil asyama mustadbiral ka'bah mustadbiral ka'bah. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau Abdullah bin Umar melihat Rasulullah buang air kecil di rumahnya menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah. Nah, posisi Syam bagi penduduk kota Madinah yaitu berada di sebelah utara dan Ka'bah berada di sebelah selatan. Maka di sini Abdullah bin Umar melihat Nabi, melihat Nabi barakallahu fikum menghadap ke Syam dan membelakangi kiblat ketika buang hajat. Wali hadithi Marwan al-Asghar, dan juga berdasarkan hadith Marwan al-Asghar, qala anakha ibnu Umar ba'irahu mustaqbilal kiblati thumma jalasa yabulu ilaihi faqultu aba abdurrahman alaysa qad nuhiya an hadha. Berdasarkan dan juga berdasarkan hadith Marwan al-Asghar, dia berkata, anakha ibnu Umar ba'irahu. Ibnu Umar menderumkan ontanya, mendudukkan ontanya mustaqbilal kiblah, yaitu ke arah kiblat. Kemudian Ibnu Umar duduk dan buang hajat pipis, naam, menghadap ke arah ontanya, yang mana posisi ontanya ketika itu mengarah ke kiblat. Fakultu Aba Abdurrahman. Kemudian saya mengatakan, Marwan Al-Aswar, Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kunyah dari Abdullah bin Umar, bukankah kita telah dilarang akan hal ini? Bukankah sudah ada larangan tentang hal ini, yaitu buang hajat menghadap kiblat? Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, bala, betul. Innama nuhiya an hadza fil fada. Yang dilarang dalam hal ini hanyalah ketika berada di tempat terbuka. Tidak ada pembatas antara dia dengan Ka'bah atau kiblat. Amma idza kana bainaka wa bainal kiblati syai'un yasturuka fala ba'sa. Adapun kalau seandainya antara kamu dengan kiblat ada sesuatu yang membatasi kamu, maka yang demikian tidak mengapa. Nah, sehingga oleh karena itu di sini Abdullah bin Umar menderumkan ontanya ke arah kiblat sehingga bisa menghalangi posisi dia antara dia dengan kiblat. Wal afdal tarku dzalika hatta fil bunyan. Namun al-afdol lebih utama untuk meninggalkan demikian, baik dan berada di tanah lapang, tempat terbuka, ataupun di tempat tertutup yang ada antara dia pembatas, barakallahu fikum, antara dia dengan kiblat. Nam, walaupun demikian al-afdol lebih utama untuk ditinggalkan. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, dalam permasalahan ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama dan tentang hukum menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Bahwa dalam hal ini adanya perbedaan pendapat berdasarkan hadith-hadith yang seakan-akan bertolak belakang. Suatu ketika Nabi SAW melarang, namun pada saat yang lain Abdullah bin Umar melihat Nabi SAW buang hajat membelakangi kiblat. Dan itu pun dicontohkan dengan perbuatan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sehingga dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang hukum menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Maka di antara ulama berpendapat bahwa haramnya menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat secara mutlak, baik pada atau baik ketika dia berada di tempat terbuka ataupun dia berada di dalam sebuah bangunan ataupun dia antara dia dengan Ka'bah adanya pembatas. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Abu Ayyub rawil hadits, sahabat Abu Ayyub. Maka kita dapati di dalam hadis yang kita baca di dalam kitab, fawajatna faqadimna Syam. Kami mendatangi Syam, fawajatna marahid, dan kami mendapati nam barakallahu fikum WC-WC dibangun menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Nah. Kemudian Abu Ayyub dan juga para sahabat yang bersama dengan beliau merubah arah toilet tadi dan mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan di sini bahwasanya Abu Ayyub dan juga para sahabat yang bersama dengan beliau ketika itu berpendapat bahwa dilarang secara mutlak untuk menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat, barakallahu fikum. Dan juga di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Mujahid, Wan-Nakhai, Wats-Tsauri, dan juga Ibnu Hazm, dan mereka dan para ulama yang lainnya, mereka berdasarkan atau berdalilkan dengan hadis yang sahih, diantaranya adalah hadis ini, barakallahu fikum, hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Dan diantara ulama ada yang berpendapat bahwa diperbolehkan untuk menghadap dan membelakangi kiblat secara mutlak, baik ketika berada di dalam sebuah bangunan, di dalam WC misalnya, atau dia berada di tempat terbuka. Pendapat ini didukung oleh diantaranya Urwah ibn Zubair, putra dari Zubair ibn al-Awwam, wa Rabi'ah ar-Ray, guru dari al-Imam Malik, Dawud al-Zahiri. Mereka berdalilkan dengan hadis-hadis, diantaranya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan juga barakallahu fikum kisah dari Abdullah bin Umar. Namun para ulama yang lainnya seperti Al-Imam Malik, Asy-Syafi'i wa Ahmad, wa Abu Ishaq, dan juga ulama yang lainnya, dan diantaranya adalah Abdullah bin Umar, mereka merinci tentang hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab yang baru saja kita baca, bahwa dilarang kalau seandainya berada di tempat terbuka, dan diperbolehkan kalau seandainya berada di dalam sebuah bangunan, atau ada antara dia, ada penghalang antara dia dengan Ka'bah. Barakallahu fikum. Mengapa mereka berpendapat demikian? Barakallahu fikum. Karena dengan demikian kita bisa mengambil dua hadis yang seakan-akan berbeda tadi. Andai kata kita berpendapat dengan pendapat yang pertama, yaitu haram secara mutlak, maka kita akan meninggalkan hadis Abdullah bin Umar. Begitu pula dengan pendapat yang kedua, kalau seandainya kita berpendapat dengan pendapat yang kedua, maka kita meninggalkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka yang benar adalah barakallahu fikum mengambil barakallahu fikum mengambil semua hadis tersebut. Dikarenakan di dalam sebuah kaidah, la yajuz ihmal ahadid dalilaini. Tidak boleh kita menyia-nyiakan salah satu di antara dua dalil. Dua-duanya kita ambil. Ma amkanal jam'u, selama masih bisa kita kompromikan. Selama masih bisa kita jama' dan kita gabungkan. Bagaimana bentuk jama'? Barakallahu fikum, antara dua hadis yang seakan-akan berbeda tadi, seperti yang sudah disebutkan, yaitu barakallahu fikum, nam diperbolehkan kalau seandainya dia berada di dalam sebuah bangunan, dan dilarang kalau seandainya dia berada di tempat terbuka. Barakallahu fikum. Dengan ini kita bisa mengambil dua hadis tersebut. Al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga. Ma yusannu fi'luhu lidakhilil khala. Hal-hal yang disunnahkan bagi orang yang ingin memasuki tempat buang hajat. Nah, al-khala. Al-khala itu secara bahasa artinya adalah tempat kosong. Tempat yang kosong atau tempat yang lapang. Nah, kenapa barakallahu fikum al-khalaq ini dimaknakan menjadi tempat buang hajat? Barakallahu fikum. Yaitu berdasarkan kebiasaan orang-orang pada zaman dahulu, sebelum mereka membuat kamar mandi atau WC-WC di rumahnya, nah, mereka buang hajat pergi menjauh ke tanah lapang, ke sahra, ke padang pasir. Nah, di tempat yang terbuka dan menjauh sampai mereka tidak terlihat oleh orang banyak, sehingga mereka bisa buang hajat leluasa di tempat tersebut. Sehingga al-khala ini dijadikan sebagai kinayah, sebagai bahasa untuk tempat buang hajat. Barakallahu fikum. Yusannu lidakhilil khala qawlu bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa indal intihai wal khuruji ghufranaka. Disunnahkan bagi orang yang memasuki al-khala, WC atau kamar mandi, untuk mengucapkan bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan nama Allah, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Wa indal intihai wal khuruj, dan ketika selesai atau keluar dari al-khala, toilet tadi, maka disunahkan bagi dia untuk mengucapkan ghufranaka, saya memohon ampunan kepadamu. Barakallahu fikum. Wa taqdimu rijlihi al-yusra inda ad-dukhul wal yumna inda al-khuruj, dan melangkahkan kaki yang kiri, mendahulukan untuk melangkahkan kaki yang kiri ketika masuk al-khala tadi, dan melangkahkan atau mendahulukan untuk melangkahkan kaki yang kanan ketika keluar. Nah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari oleh Al-Imam Al-Hakim dan yang lainnya. Dan juga ikhwan fillah, wal yumna, posisi atau bagian yang kanan itu adalah mahallut tasyrif, adalah bagian yang kita muliakan. Kita muliakan sehingga kita mendahulukan atau menggunakan bagian yang kanan pada tempat-tempat yang mulia. Nah, seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senang untuk mendahulukan atau menggunakan bagian yang kanan. Barakallahu fikum. Ketika memakai sendal atau ketika menyisir rambut, mendahulukan bagian yang sebelah kanan, dan barakallahu fikum dalam kegiatan-kegiatan beliau yang lainnya. Dijelaskan oleh para ulama, naam, yaitu pada posisi mahallut tasyrif. Pada posisi yang mana pada posisi tersebut kita memuliakan sesuatu. Naam, seperti makan, barakallahu fikum, seperti minum, dan hal-hal yang mulia lainnya. Adapun dalam permasalahan al-istinja, barakallahu fikum, yang tidak memiliki syaraf kemuliaan, maka dianjurkan untuk menggunakan bagian yang kiri atau mendahulukan bagian yang kiri. Nah, di antaranya adalah ketika masuk al-khala, mendahulukan bagian yang kiri, dan ketika keluar mendahulukan bagian yang kanan. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullah. Wa alla yakshifa auratahu hatta yadunwa minal ardi. Dan supaya dia tidak membuka, menyingkap auratnya sampai dia nam mendekati tanah. Maksudnya sebelum dia duduk. Nah, atau dia jangan membuka pakaiannya, membuka atau menyingkap auratnya kecuali setelah posisi dia mendekati tanah. Nah, yaitu kalau seandainya yang dahulu, yang mana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman beliau, seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa mereka buang hajat di tempat yang jauh, di tempat yang terbuka. Barakallahu fikum, mereka menjauh sampai menghilang dari pandangan manusia. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan bagi orang yang hendak melakukan qadaul hajah untuk tidak menyingkap auratnya kecuali posisi dia sudah mendekati tanah. Nah, barakallahu fikum. Ini sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana fil fadha yustahabbu lahu al-ib'adu wal istitaru hatta la yura. Dan apabila dia barakallahu fikum buang hajat di tempat yang terbuka, maka hendaklah dan dianjurkan bagi dia untuk menjauh. Menjauh dan supaya tidak terlihat, wa allahu al-ib'ad wal istitar, maknanya sama, menjauh dan menyembunyikan diri, hatta la yura, sehingga tidak terlihat. Barakallahu fikum. Karena kita dilarang untuk menampakkan aurat, dan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nam menyebutkan di dalam sebuah hadis, la yanzuru rajulu ila aurati akhihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, seseorang tidak diperbolehkan untuk melihat aurat saudaranya. Nah, maka oleh karena itu apabila dia hendak melakukan buang hajat, qadaul hajah, barakallahu fikum, maka hendaklah dia menjauh. Dan bahkan di antara azab atau penyebab azabul qabri di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi dua kuburan, dan beliau mengatakan ala innahuma, ketahuilah bahwasanya dua penghuni kuburan ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan mereka tidaklah diazab dalam perkara yang besar dan berat menurut pandangan mereka berdua, padahal itu adalah perkara yang besar. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salah satu di antaranya adalah dia tidak bersuci setelah buang hajat. Dalam riwayat lain dikatakan juga la yastatiru minal baul, dan dia tidak, barakallahu fikum, tidak menutup diri dari pandangan manusia ketika buang hajat. Barakallahu fikum. Sehingga menjadikan sebab mereka terjatuh di dalam azabul qabr. Sehingga oleh karena itu menampakkan aurat di antara dosa besar, terlebih ketika buang hajat. Barakallahu fikum. Wa adillu dhalika kullihi hadith Jabir radhiyallahu anhu qala. Adapun dalil dari perkara-perkara yang disebutkan tadi adalah diantaranya hadith Jabir radhiyallahu anhu qala, kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraza hatta yataghayyaba fala yura. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah safar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau hendak melakukan hajat, buang hajat, kecuali beliau menjauh sehingga tidak terlihat. Nah, ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadits Ali radhiyallahu anhu, ini dalil tentang wajibnya bagi seseorang untuk menjauh atau mencari tempat tersembunyi sehingga tidak terlihat dari pandangan manusia. Wa hadits Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sitru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-khala an yaqula bismillah. Hadits Ali radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembatas antara jin dan aurat bani Adam adalah ketika dia memasuki al-khala, memasuki toilet atau tempat buang hajat, hendaklah dia mengucapkan bismillah. Nah, ini sebagai penutup aurat antara dia dengan jin. Nah, yang mana jin, barakallahu fikum, naam, mereka bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Nah, barakallahu fikum. Maka pembatas antara kita atau pembatas antara aurat kita dengan mereka adalah dengan mengucapkan bismillah. Nah, ketika hendak memasuki enam tempat qadaul hajah. Wa hadits Anas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hadits Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki al-khala', beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuti wal khaba'ith. Sehingga digabung antara dua hadis ini, bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuti wal khaba'ith. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung kepada Allah dari syaitan laki-laki ataupun syaitan perempuan ketika hendak buang hajat? Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama, dikarenakan syaitan barakallahu fikum, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, mereka suka merusak ibadah kita, suka memudaratkan kita. Dan diantara cara mereka untuk merusak dan memudaratkan kita adalah dengan menempelkan benda-benda najis kepada kita, sehingga dengan itu sholat kita akan menjadi rusak. Maka oleh karena itu kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum, untuk mengucapkan doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wa hadits Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala qala ghufranaka. Naam. Adapun tentang derajat hadits dan rawil hadits, antum bisa lihat di catatan kaki. Naam. Barakallahu fikum. Hadits Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari al-khala, beliau mengucapkan ghufranaka. Ini doa. Naam. Barakallahu fikum. Dari sini ikhwan fillah, betapa pentingnya sunnah-sunnah yang seperti ini. Karena hal itu berkaitan dengan ibadah kita, terutama ibadah sholat. Nah, barakallahu fikum. Maka sungguh merupakan sebuah yang mengharuskan bagi kita semua untuk mengucapkannya dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi dalam hal ini. Nah, dan kita biasakan, sehingga dengan ini ibadah sholat kita akan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza arada al-hajah la yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa minal ardh. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak buang hajat, maka beliau tidak akan menyingkap pakaiannya kecuali setelah mendekati tanah. Barakallahu fikum. Dalam posisi berdiri beliau belum menyingkap pakaiannya. Nah, ketika sudah mendekati tanah baru beliau menyingkap pakaian beliau. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan betapa sempurnanya syariat Islam, bahkan dalam hal-hal qadaul hajah saja dibahas dan dicontohkan syariat yang sempurna dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mas'alatul rabi'ah, pembahasan yang keempat. Ma yuhramu fi'luhu ala man arada qada'al hajati. Hal-hal yang diharamkan untuk dilakukan bagi orang yang buang hajat. Hal-hal yang diharamkan untuk dilakukan bagi orang-orang yang buang hajat. Yuhramul baulu fil ma'ir rakid. Li hadith Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha anil bauli fil ma'ir rakid. Naam. Diharamkan untuk baul, pipis pada air yang tidak mengalir, ar-rakid. Air yang menggenang tidak mengalir. Berdasarkan hadits Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau Nabi melarang untuk pipis di dalam air yang tidak mengalir, ar-rakid, alladzi la yasir, alladzi la yajri. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tafsir dari al-ma'ur rakid. Naam, al-ma'ur rakid disebutkan di dalam hadis lain, alladzi la yajri, yaitu hadis air yang tidak mengalir. Nah, dilarang. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, andai kata kita mendapati tempat-tempat, atau seperti yang dilakukan oleh anak-anak muda yang mandi di kolam renang, sekalian katanya, orang saya bayar kok ya, barakallahu fikum. Maka kita mengingatkan bahwa hal ini dilarang dan termasuk diantara dosa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Wala yumsiku dzakarahu biyaminihi wa huwa yabulu. Dan janganlah dia memegang kemaluannya wa huwa yabul, dalam keadaan dia barakallahu fikum pipis. Tidak memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kanannya ketika dia buang hajat. Wala yastanji biha, dan tidak beristinja, bersuci dengan menggunakan tangan kanan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza bala ahadukum fala ya'khudhanna dzakarahu biyaminihi wala yastanji biyaminihi. Apabila salah seorang di antara kalian anda buang hajat BAK, fala ya'khudhanna dzakarahu biyaminihi, maka janganlah dia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Wala yastanji biyaminihi, dan janganlah dia beristinja menggunakan tangan kanannya. Wa yuhramu 'alaihi al-baulu awil gha'it fit tariq aw fil dhilli aw fil hada'iqi al-'ammati aw tahta syajaratin musmiratin aw mawaridil miyah. Lima rawa Mu'adz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul mala'ina thalatha al-baraz fil mawarid wa qari'at at-tariq wadh-dhilla. Diharamkan untuk buang hajat, baik itu buang air kecil ataupun buang air besar, di jalan atau di tempat berteduh atau di taman-taman umum, barakallahu fikum, au tahta syajaratin musmiratin, atau di bawah pohon yang berbuah atau pohon yang rindang daunnya, au mawaridil miyah, atau sumber-sumber air yang dimanfaatkan airnya. Berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian terhadap tiga tempat atau tiga orang yang dilaknat. Al-baraz fil mawarid, yaitu orang yang buang hajat di tempat sumber air. Au qari'atit tariq, atau di tengah jalan. Au wadh-dhilli, dan yang ketiga adalah barakallahu fikum, di tempat berteduh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna, insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah.